بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, pendengar Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Hasil TV Pekanbaru, pemirsa Roja TV juga di mana saja Anda berada, para netizen baik melalui streaming ataupun Facebook ataupun YouTube di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tauhid. Kita sedang menjelaskan beberapa amalan yang bertolak belakang dengan tauhid. Kemarin Jumat lalu kita sudah membahas hukum mengaitkan turunnya hujan kepada bintang. Itu termasuk penyimpangan tauhid. Sekarang kita akan bicara hukum menisbatkan atau mengaitkan nikmat secara umum kepada selain Allah. Kita kan tahu yang mengatur sampai atau tidaknya nikmat itu Allah. Allah lah yang mengatur. Sehingga mengakui karunia Allah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri nikmat itu termasuk bagian dari akidah. Dan orang yang mengaitkan nikmat kepada selain Allah, orang itu sudah kufur nikmat dan terjerumus dalam syirik di bidang rububiyah dalam bentuk mengaitkan nikmat kepada bukan sang pemberi nikmat, mengaitkan nikmat kepada makhluk, padahal nikmat itu dari Allah. Ingkar mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 83, ya'rifuna ni'matallah thumma yungkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengakui nikmat Allah lalu mereka mengingkarinya. Kebanyakan mereka kafir. Berkata para mufassirin, para ahli tafsir ketika menerangkan ayat ini, ya'rifuna anna an-ni'am min indillah wa anna allaha huwal mun'imu alaihim lidhalik walakinnahum yunkiruna dhalik Faiz'umuna annahum warathuha an abaihim. Wa ba'duhum yaqul laula fulan lam yakun kadha wa kadha. Wa ba'dahum yaqul hadha bi syafa'ati alihatina. Kata para mufassirin, maksud ayat tadi adalah mereka mengetahui bahwa nikmat yang mereka peroleh itu datangnya dari sisi Allah. Allah lah pemberi nikmat itu kepada mereka. Lalu mereka ingkari secara lisan. Mereka mengatakan harta yang mereka peroleh warisan tuh dari orang tua mereka, bukan disebut dari Allah, tapi ini mewarisan. Mestinya mereka bilang ini karunia dari Allah, jalannya ya melalui warisan. Jadi mereka melupakan, mengaitkan nikmat itu kepada Allah. Kadang ada sebagian orang berkata, seandainya tidak ada si fulan, gak akan kejadian begini nih. Untung ada si dia, kalau enggak. Nah, seperti itu. Sebagian mereka berkata, ini semua karena syafaat sesembahan kami. Semuanya itu, semua orang yang menisbatkan atau mengaitkan nikmat kepada pihak-pihak yang mereka agungkan, seperti orang tua sebagai warisan, sesembahan mereka, atau makhluk lain, mereka melupakan sumber kenikmatan yang sebenarnya, pemberi kenikmatan yang hakiki, yaitu Allah. Itunya tidak disebut. Beda dengan para nabi, orang-orang soleh. Siapa sih nabi yang paling berkuasa, paling kaya raya? Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kekuasaannya tidak hanya terbatas kepada manusia, enggak, jin juga dikuasai, binatang juga, angin juga. Beliau berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semuanya karunia dari Rabbku, dari Allah, untuk menguji aku, apakah aku akan syukur atau akan kufur. Tidak dikatakan semua kekuasaan ini hasil jerih payahku. Tidak. Coba lihat tuh. Sebagian ulama mengatakan ini nabi, tapi jumhur ulama menyatakan bukan. Siapa yang membuat benteng Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang tahu siapa? Dzulqarnain. Dzulqarnain membuat benteng yang luar biasa dahsyatnya. Dibikin antara dua buah gunung, setinggi puncak gunung itu, dari potongan-potongan besi, dimasukkan kemudian dilebur, dibanjur dengan cairan timah sehingga jadi kokoh kuat, gak bisa ditembus. Setelah membuat benteng yang hebat itu, apa kata Dzulqarnain? Hadza rahmatum min rabbi. Beliau tidak mengatakan lihat karya hebatku, karya besarku. Enggak, tapi hadza rahmatum min rabbi. Ini rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan. Nanti suatu saat bila datang janji Rabbku, maka benteng ini akan hancur, bisa tertembus, lalu Ya'juj Ma'jujnya keluar, dan janji Rabbku itu pasti benar. Padahal secara real, secara zahir, beliau yang berbuat, membuat benteng itu. Pasti susah, pasti sulit, tapi jadi dengan kualitas yang baik. Beliau tidak mengatakan lihat karya hebat saya, enggak, tapi hadza rahmatum mir rabbi. Makanya jangan sekali-kali kita menonjolkan skill, kemampuan atau kelebihan kita walaupun ada bukti karyanya. Jangan, lihat saya bikin apa proyek begini hebat, ini karena pengalaman saya, karena keilmuan saya, karena keahlian saya, enggak boleh. Sebutkan ini adalah karunia dari Allah. Allah yang memudahkan saya. Kita umpama bikin buku, lihat, inilah hasil karya saya nih. 1000 halaman. Ini menunjukkan intelektualitas saya, keilmuan saya. Ini menisbatkan nikmat Allah kepada diri sendiri. Berbeda dengan sikap para nabi, orang-orang soleh dan para ulama. Ya. Jadi mereka melupakan sumber kenikmatan yang hakiki, yaitu Allah. Allahnya tidak disebut. Sebagaimana juga umpamanya orang berlayar memakai kapal laut, perahu. Ada ombak, ada badai. Atau badainya hanya kecil, ombaknya juga kecil, anginnya bagus. Banyak orang yang berkata itu kan nikmat dari Allah, bisa berlayar secara tenang dan selamat. Allah yang ngatur. Tapi banyak orang yang mengatakan karena anginnya bagus, cuacanya baik, nahkodanya handal, maka kita bisa berlayar dengan nyaman. Allahnya yang mengatur semuanya itu diapakan? Dilupakan. Maka ini termasuk menisbatkan, mengaitkan nikmat pemberian Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Termasuk apa yang terjadi di zaman Kiwari, banyak orang yang dari lisan mereka keluar ucapan yang mencerminkan kufur nikmat, karena mengaitkan nikmat kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya umpamanya kemajuan di segala bidang, umpamanya di bidang sains, teknologi, ilmu kedokteran modern, lalu menisbatkan seluruh kemajuan itu kepada makhluk. Ini karena para ahli kita berusaha bersungguh-sungguh. Kecerdasan, kejenisan, dan kesungguh-sungguhan mereka sehingga kita meraih apa yang kita nikmati sekarang ini. Ini Allahnya dilupakan, tidak disebut. Dan ucapan-ucapan lain yang wajib dijauhi oleh seorang muslim yang isinya mengaitkan nikmat kepada selain Allah. Jadi apapun nikmat yang kita raih, pertama kaitkan itu kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ikhtiar manusia, skill, kemampuan manusia, kadang ya berhasil, kadang juga tidak. Oleh karena itulah, kalau seseorang berhasil di dalam usahanya, pertama yang harus diucapkan itu karunia Allah kepada dia. Bukan karena skill dia, bukan karena bagusnya tim kerja dia dan seterusnya, bukan. Karena Allah yang memudahkan mereka untuk melakukan semua pekerjaannya dan meraih keberhasilan. Kalau Allah tidak mudahkan, mereka tidak akan meraihnya dengan mudah. Kalau Allah jegal, mereka tidak akan meraih keberhasilan. Walhasil, tidak boleh mengaitkan hasil keberhasilan tentang suatu usaha kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menerangkan tentang orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, terus mengaitkan nikmat itu kepada kemampuan pribadinya. Allah hancurkan yang seperti itu. Baik afrod, individu, perseorangan, ataupun komunitas, kaum. Contoh tentang apa yang Allah terangkan dalam surah Fussilat ayat 50. Allah berfirman, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ الْحُسْنَى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Kata Allah, ketika kami berikan kepadanya rahmat dari kami setelah mereka lepas dari musibah. Mereka musibah, dapat musibah, Allah tolong, Allah bantu, Allah lepaskan mereka dari musibah itu. Dan itu rahmat dari Allah. Tapi orang ini berkata, hadzali, ini mah karena kemampuanku. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak yakin kiamat akan terjadi. Wa la irjitu ila rabbi, dan seandainya nanti kiamat terjadi aku dikembalikan kepada Allah, innali indahu lal husna, pasti aku memperoleh kebaikan di sisi Allah. Ada orang kafir ngomong, saya gak takut mati, orang kafir, karena kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Ada yang begitu? Itu tidak heran, dari zaman dulu ada. Al-Quran sudah mengisyaratkan. Dia berkata, ya ini karena skill saya, karena kehebatan saya, dan kalau nanti saya kembali kepada Allah, saya yakin akan peroleh pahala besar dari sisi Allah. Allah menyatakan, فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, pasti kami akan bongkar, beritahukan kepada orang-orang kafir itu tentang kekafiran yang mereka amalkan, dan akan kami timpakan azab yang pedih kepada mereka. Ketika menerangkan ayat ini, hadzali, ketika mereka dilepaskan dari masalah, lalu berkata hadzali, maknanya hasaltu hadza, hasaltu ala hadza bi ilmi, aku meraih prestasi ini karena ilmuku. Wa ana mahqukun bihi, aku berhak memperoleh semua ini. Ini bukan karunia, nikmat ataupun pertolongan Allah, tapi murni karena kemampuanku. Contoh yang seperti itu yang terkenal, namanya dikenal oleh setiap orang di seluruh penjuru dunia, tapi terkenal dengan keburukannya. Beken ini orang, masyhur, populer, yang kalau saya sebut namanya pasti di sini pada tahu orang ini, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Beken itu namanya. Namanya Qarun. Pernah dengar Qarun? Sezaman dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Allah telah melimpahkan harta yang banyak kepada Qarun, tapi dia sombong. Ketika beberapa orang dari kaumnya memberikan nasihat agar dia mengakui bahwa ini nikmat dari Allah, kamu harus bersyukur kepadanya, dia takabur dengan mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, aku meraih semua kekayaan itu karena ilmuku, karena kesungguhanku, karena kecerdasanku, karena skill yang aku miliki. Si Qarun tuh, dia tidak menisbatkan, tidak mengaitkan itu sebagai nikmat karunia dari Allah. Bedakan dengan Nabi Sulaiman tadi. Hadza min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman. Beda dengan siapa? Dengan Dzulkarnain, hadza rahmatum mir Rabbi. Allah, karyanya luar biasa besar, prestasinya tak tertandingi oleh orang lain. Tapi sekarang banyak orang yang meraih satu prestasi yang enggak seberapa. Ini nih hasil karya saya nih. Ini bukti kehebatan saya nih, dan seterusnya. Tidak menisbatkan, mengaitkan dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Si Qarun juga begitu. Dia menyatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku memperoleh semua kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki. Bukan karena karunia Allah. Karunia Allahnya tidak disebut. Apa akibatnya? Allah beri hukuman, seburuk-buruk hukuman di dunia. Bagaimana hukumannya? Allah amblaskan dia, rumahnya dan seluruh kekayaannya ke dalam tanah. Terbuka tanah, brek belah, masuk, nutup lagi. Terkubur. Hartanya juga terkubur. Sejak saat itu dikenal kalau ada harta yang ditemukan di dalam tanah disebut dengan sebutan harta Qarun. Walaupun di Jawa, di Bandung ada kebun namanya kebun Pak Ujang. Look, ada emas, harta Qarun. Kalau harta Ujang ini terkenal ke semua lapisan masyarakat di seluruh dunia, di setiap generasi, dengan sebutan harta Qarun, ya. Dan itu diakibatkan karena dia kufur nikmat. Termasuk kalau tadi individu itu si Qarun, termasuk kaum, komunitas. Salah satu yang terkenal kekuatannya luar biasa, kaum 'Ad. Orang-orang yang secara fisik kuat, skillnya luar biasa. Mereka itu bikin rumah itu di mana? Di gunung-gunung, di keruk itu si batu-batu yang keras dijadikan rumah yang kuat. Gak semua orang bisa, kekuatannya luar biasa. Allah berfirman tentang kaum 'Ad. Allah jelaskan dalam surah Fussilat ayat 15 dan ayat 16, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun fa arsalna 'alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisat linudziqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Kata Allah, adapun kaum 'Ad, mereka bertakabur di muka bumi tanpa alasan yang benar. Mereka berkata, man asyaddu minna quwa, siapa yang lebih hebat dari kami? Siapa yang lebih kuat dari kita nih? Gak ada. Nih karya kita luar biasa, orang lain, kaum lain gak ada yang bisa bikin seperti itu. Karyanya mencerminkan kualitas kemampuannya. Mereka berkata, man asyaddu minna quwa, siapa yang lebih kuat dari kita? Allah tegur, tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang telah menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka, tapi mereka ingkar kepada ayat-ayat kami. Apa akibatnya? Farsalna alaihim rihan sarsar. Kami utus, kami tiupkan kepada mereka angin yang bergemuruh. Fi ayyamin nahisat, di hari-hari yang sial bagi mereka, agar kami menimpakan azab yang menghinakan dalam kehidupan di dunia dan azab akhirat lebih hina lagi, dan mereka tidak tertolong sama sekali. Jadi orang-orang yang sombong, yang takabur, yang menonjolkan skill individu atau kaum atau komunitas mereka tanpa menyebut nama Allah di dalam anugerah yang mereka miliki, yang Allah berikan kepada mereka, ya, harus wajib dihindarkan. Ini nih keluar biasaan saya lihat karya saya nih. Jangan sampai itu takabur seperti kaum Ad, itu sombong seperti siapa yang di zaman Nabi Musa yang kaya raya teh, si Qarun. Nanti Allah hancurkan di dunia itu juga sebelum di akhirat. Si Qarun diamblaskan ke muka bumi, diazab dengan azab yang keji di dunia, di akhirat jauh lebih dahsyat. Kaum Ad juga begitu, dikirim angin yang luar biasa dahsyatnya, mereka binasa seluruhnya. Itu di dunia ngaku kuat secara fisik, tapi diserang oleh makhluk yang lemah, paling lemah, yaitu angin. Ya, angin itu sepoi-sepoi enak, tapi begitu angin ngamuk dengan kecepatan yang luar biasa, hancur tuh orang-orang yang kuat tadi tuh, si kaum Ad itu. Itu baru di dunia, dan di akhirat jauh lebih dahsyat lagi daripada itu. Ini adalah contoh kasus dibinasakannya orang-orang yang takabur karena mengaitkan nikmat kepada makhluk, baik nikmat kepada makhluk itu kepada kemampuan orang lain atau kemampuan diri sendiri, ujub kepada diri sendiri, ujub kepada skill pribadi dia, kemampuan dia, kehebatan dia, disebut di muka umum tanpa mengaitkan sebagai karunia dari Allah Azza wa Jalla, itu kufur nikmat dan diazab. Contoh-contoh zaman baheula ada, zaman-zaman sekarang juga akan ada, zaman yang akan datang akan selalu ada. Salah satu contoh orang yang kufur nikmat dan syukur nikmat, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam sebuah kisah. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israil abras wa aqra wa a'ma. Fa arada Allahu ayyabtaliyahum. Fab'atha ilaihim malakan fa'atal abras. Faqal ayyu syai'in ahabbu ilaik? Qal launun hasanun wa jildun hasan wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadara lin-nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang dari kalangan Bani Israel. Tiga orang ini mengenaskan, nasibnya tragis. Ya miskin, ya cacat. Pertama abros. Apa ya abros itu bahasa kitanya? Budug. Tahu budug? Seluruh tubuhnya itu dipenuhi oleh apa? Oleh penyakit kulit, borok-borok yang begitulah, membuat orang jijik. Itu disebut dengan sebutan abros. Kedua aqra. Aqra itu bahasa Sundana karineke, letok. Apa bahasa Indonesianya? Botak. Tak berambut. Kelimis dia. Herang bolenang. Itu yang disebut dengan karineke. Tinggal ngegetok. Botak, tidak berambut sekalipun. Dan yang ketiga a'ma, orang itu buta. Tiga-tiganya cacat dengan bentuk cacat yang berbeda dan miskin. Allah ingin menguji mereka. Diutuslah satu malaikat kepada mereka. Malaikat datang dalam bentuk orang. Datanglah malaikat kepada si Abros, si Budug tadi. Lalu ditanya, apakah yang paling kamu inginkan dalam kehidupan kamu ini? Dia menjawab, aku ingin kulit yang bagus, warna kulit bagus, tidak borontok seperti ini, tidak belang kayak macan tutul seperti ini, dan hilang semua aib yang menyebabkan orang-orang menghinakan aku. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu. Diusap oleh malaikat ini, seketika itu sembuh. Hilang borok-boroknya, hilang kulit-kulit yang buruknya. Saciduh metu, saucap nyata. Maka dia pun memiliki apa namanya kulit yang bagus dan warna kulit yang bagus, mulus. Lebih mulus, lebih bagus daripada kulit umumnya orang. Lalu ditanya lagi, fa'ayyul mali ahabbu ilaika? Harta jenis apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, ibl. Ibl itu unta. Au bakor atau bakor. Bakor itu sapi. Ishaq yang meriwayatkan hadis ini ragu apakah unta ataukah sapi. Antara dua itu. Qal fa'utiyana qoh asyara. Dia pun kemudian dikasih seekor unta betina yang lagi bunting. Lalu oleh malaikat itu didoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan barokah kepadamu dalam hartamu ini. Satu tuh. Apa yang terjadi? Setelah sembuh, dengan cepat untanya atau sapinya beranak pinak, dan dia memiliki unta atau sapi yang banyak, dan dia kaya raya. Ya kasep sekarang maya, terus kaya raya. Fa'atal aqra, datanglah malaikat kepada si botak. Ditanya, ayyusyai'in ahabbu ilaik? Apa sih yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadarani an-nas. Aku menginginkan rambut yang bagus sehingga hilanglah aib yang menyebabkan orang-orang sering mencela aku, disebut si kotak, si botak, disebut permen kojek, disebut karineke, macam-macam ya. Pokoknya hilang semua sesebutan yang buruk karena kebotakanku itu. Apa yang terjadi? Famasahahu fadhahaba anhu fa'utiya sya'ron hasanan. Diusaplah kepalanya yang bolenang tadi, ya. Sehingga apa yang terjadi? Tiba-tiba tumbuh rambut dan rambutnya amat sangat bagus. Kebayang nih kalau zaman sekarang orang ini bakal ngaca terus. Biasanya bolenang, lenang, sekarang punya rambut yang bagus, lebih bagus dari umumnya rambut orang. Kemudian ditanya lagi, ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, bakor, sapi. Kalau tadi unta, sekarang sapi. Fa'utiya bakor hamila. Diberilah sapi betina yang sedang bunting dan didoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberi barakah kepadamu dan dalam hartamu ini. Beranak pinak, sapinya banyak, kaya raya. Setelah itu yang ketiga, fa'atal a'ma, malaikat mendatangi si buta. Bukan dari gua hantu. Datang kepada si buta lalu ditanya, apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, ayyaruddallahu ilayya basari fa'ubsiru bihinnas. Aku ingin Allah mengembalikan pandanganku, ya, mataku, kemampuan melihatku, sehingga aku bisa melihat manusia. Diusap, sembuh seketika itu juga, melek bisa melihat. Kebayang senangnya ya. Lalu ditanya, harta apa yang paling kamu sukai? Ghanam, kambing. Diberi seekor kambing betina yang sedang hamil. Maka kaya raya, tiga orang yang tanya cacat dan miskin menjadi normal, bahkan lebih bagus dari umumnya orang, dan juga kaya raya. Semua itu murni karunia dari Allah, rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Tidak ada unsur ikhtiar lahiriah mereka. Kemudian diujilah ketiga orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Malaikat datang lagi kepada ketiga orang ini, tapi dalam bentuk yang berbeda. Datanglah malaikat kepada orang yang tadinya budug. Apa budug itu tadi? Banyak borok-borok, koreng-koreng di seluruh tubuhnya. Malaikat datang dalam bentuk orang yang miskin, ya juga seperti itu, budug-budug. Dia datang, dia bilang, rajulun miskin, qad inqata'at bil hibalu fi safari, fala balagha ila al-yawmi illa billahi thumma bik, as'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran ataballaghu bihi fi safari. Kata malaikat itu, aku seorang lelaki miskin. Aku kehilangan bekal, kehabisan bekal dalam perjalananku. Tidak ada hari yang bisa menyampaikan aku ke tujuan safarku pada hari ini kecuali illa billah thumma bik, kecuali karena pertolongan Allah, kemudian karena pertolonganmu. Lihat, pemakai kata-kata thumma, bukan wa, bukan pertolongan Allah dan pertolonganmu, tidak, tapi pakai thumma. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid di pertemuan beberapa bulan atau tahun yang lalu. Tidak boleh menggunakan kata-kata wau. Enggak boleh. Pertama kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada donatur. Itu tidak boleh. Tapi boleh kita katakan kita harus bersyukur kepada Allah, kemudian setelah itu berterima kasih kepada donatur. Boleh. Antara wa dengan thumma memiliki beda makna yang sangat jauh. Kalau wa ada unsur penyamaan. Bersyukurnya kepada Allah dan bersyukurnya kepada orang disamakan, dan itu syirik. Kalau thumma itu tidak menyamakan, tapi urutannya jauh di bawah. Wau dalam bahasa Arab disebut lil mutlaqil jam'i. Menyatukan, menyamakan secara mutlak. Kalau thumma disebut lit tertib bin fisal, wal fa'u lit tertib bittisal, wa thumma lit tertib bin fisal. Itu kaidah dalam kitab Alfiyah ya. Alfiyah itu kitab nahu tingkat advance. Wal fa'u lit tertib bittisal, fa untuk menyatakan tertib urutan tapi bersambung. Wa thumma li tartibi bin fisal, tapi thumma untuk menyatakan urutan tapi infisal, terpisah jauh. Kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada donatur. Boleh. Seperti ini. Tidak ada yang bisa menyampaikan saya kepada tujuan safar saya illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, thumma bika, kemudian pertolongan engkau. Pakai kemudian, jangan pakai wa, ya. Maka aku meminta kepadamu atas nama Allah yang telah memberikan kulit dan warna kulit yang bagus kepadamu dan telah memberikan harta kepadamu, agar dengan bantuanmu aku bisa sampai kepada tujuan safarku. Apa jawaban si budug tadi? Tapi sudah sembuh budugnya ya. Dia menjawab, al-hukuk kathirah. Saya punya banyak kewajiban. Kan orang Sunda bilang, papaehan gitu tanya. Papaehan itu apa? Pura-pura mati padahal hidup. Pura-pura dia itu susah padahal senang. Pura-pura kere padahal banyak uang. Ada yang seperti itu? Bukan ada. Banyak yang seperti itu. Orang ini mengatakan al-hukuk kathirah. Gak bisa, saya gak bisa, saya punya banyak kewajiban. Padahal untanya banyak tuh. Kata malaikat, ka'anni a'rifuka. Alam takun abras yaqdirukan nas faqiran fa'atakallahul mal. Rasanya aku kenal kepadamu, kata malaikat. Bukankah kamu dulu pun budug seperti aku, dihinakan, dilecehkan oleh manusia? Dan bukankah kamu dulu juga fakir, lalu Allah beri harta kepadamu? Diingatkan tuh. Dulu kamu juga seperti saya. Orang itu menjawab, tidak. Innama warathu hadzal mal kabiran an kabir. Enggak, kata siapa? Saya sudah kaya dari dulu. Saya memiliki harta ini warisan dari orang tua saya. Ayah saya dari kakek saya dari buyut saya, terus begitu. Dia ngakunya gak pernah miskin, gak pernah cacat. Dia bohong apa dusta? Dusta dan juga bohong. Dia menisbatkan atau mengaitkan nikmat berupa harta kepada makhluk atau kepada sesama manusia. Ya, kepada makhluk dan sama manusia. Ini warisan loh, dari ayah, dari kakek, dari buyut dan seterusnya. Tidak disebut dari Allah. Ya bohong, ya menisbatkan atau mengaitkan nikmat bukan kepada Allah tapi kepada sesama makhluk. Malaikat tahu enggak dia bohong? Tahu. Dulu yang datang kepada dia juga ya malaikat ini dalam bentuk yang berbeda. Lalu malaikat berkata, "In kunta kadziba fasayyarakallahu ila ma kunta." Kalau kamu dusta. Awas kalau kamu bohong, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaanmu yang dulu. Ya miskin, ya apa? Cacat. Ya. Ini doa malaikat nih, satu. Dua, fa'atal aqra fi suratih. Lalu malaikat datang kepada mantan si botak. Dalam bentuk orang miskin dan botak. Seperti dia dulu. Lalu mengatakan perkataan yang sama dengan apa yang dikatakan kepada si botak, si budug tadi. Ya. Saya laki-laki miskin, saya kehabisan bekal, tolong saya. Tidak ada yang bisa menghantarkan saya ke tujuan safar saya kecuali Allah kemudian pertolonganmu. Kata dia, enggak, kewajiban saya banyak. Kata malaikat, rasanya aku kenal kamu. Bukankah kamu juga dulu botak seperti saya, kemudian Allah berikan rambut yang bagus. Kamu miskin seperti saya, kemudian kamu Allah memberikan kamu harta. Orang ini menjawab, tidak, aku dapat harta ini warisan. Apa yang terjadi? Malaikat mendoakan lagi, in kunta kadziba fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kamu seperti semula. Ini doa malaikat dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Si budug tadi tiba-tiba gatal digaruk. Melebar, akhirnya budug lagi. Bersamaan dengan itu untanya satu demi satu mati. Mati, mati. Habis untanya kembali miskin dan dia kembali budug. Begitu juga si botak. Atel digarok murudul cepat kembali botak sedikit demi sedikit, dan dalam waktu yang bersamaan sapinya juga mati. Akhirnya dia kembali menjadi seperti semula. Wa atal a'ma fi surati, malaikat datang kepada mantan si buta. Orang yang dulunya buta, sekarang kan sudah melek ya dan kaya. Dalam bentuk orang miskin yang buta, malaikat berkata, rajulun miskin wabnu sabil, qad inqata'at bil hibalu fi safari, fala balagha liyal yawma illa billah thumma bik. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak syatan ataballagh biha fi safari. Aku seorang lelaki miskin, ibnu sabil, orang yang sedang berada di tengah perjalanan. Bekalku habis dalam safarku ini. Tidak ada hari ini yang bisa menyelamatkan aku kecuali Allah, kemudian engkau. Maka aku meminta dengan menyebut nama Allah yang telah mengembalikan penglihatan kepadamu, aku minta satu ekor saja kambing untuk bekalku dalam safarku. Coba perhatikan jawaban si buta. Dia bilang, kuntu a'ma, faraddallahu ilayya basari, fakhud masyi'ta, fawallahi la ajhaduka liyawma bisyai'in akhaddahu lillah. Kata dia, dulu aku pun buta seperti kamu. Allah mengembalikan kembali penglihatanku kepadaku. Sekarang ambil kambing yang kamu inginkan, demi Allah aku tidak akan menghalangi pada hari ini berapa ekor kambing dan kambing yang manapun yang kamu akan ambil karena Allah. Silakan, semau ambil saja sesuai dengan kebutuhanmu. Si buta ini jujur apa tidak? Jujur. Pertama ini, dia tidak berdusta, mengakui. Kedua, dia mengaitkan nikmat, baik nikmat bisa melek lagi ataupun nikmat memperoleh harta kepada Allah. Dia bersyukur, ya jujur dan bersyukur. Apa kata malaikat? Amsik malaka fa innama ubtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Kata malaikat, enggak, ambil semua kambing milikmu, hartamu ambil, aku enggak butuh. Dan tadinya juga cuma mau apa? Mau nguji. Enggak, aku enggak butuh kepada kambingmu. Kalian ini sedang diuji oleh Allah. Allah ridha kepada engkau karena kejujuranmu, karena rasa syukurmu atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, dan Allah murka kepada dua orang sahabatmu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Coba lihat. Hadis yang agung ini memberikan pelajaran berharga tentang sikap syukur dan sikap kufur. Dua orang, si buduk dan si botak, kufur nikmat, mengaitkan nikmat harta yang dia miliki kepada makhluk. Oh, ini warisan. Bohong. Juga nikmat pemberian Allah tidak diakui dari Allah, tapi dari ayahnya, dari kakeknya sebagai warisan. Apa akibatnya? Allah cabut lagi itu nikmat. Allah kembalikan lagi itu orang dalam keadaan seperti dahulu. Sebaliknya, orang yang buta, dia mengakui nikmat Allah. Dia jujur dalam berbicara dan dia bersyukur. Dia tidak pelit. Dia tidak cedit. Dia tidak buntut kasiran. Dia tidak keket merengkel, cap jahe meregehese. Dia dermawan. Dia dengan mengatakan, ambil mana yang kamu mau ambil, silakan, berapa ekor yang mana silakan. Ini pemberian dari Allah dulu, aku pun seperti kamu. Apa akibat? Enggak. Silakan ambil milikmu, diberkahi oleh Allah. Akhirnya penglihatannya tetap, ditetapkan oleh Allah bagi dia, hartanya juga tetap, tidak diambil lagi. Inilah janji Allah dalam Al-Quran, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ingat ketika Allah mengumumkan, kalau kamu bersyukur atas nikmatku, aku pasti tambah nikmat karuniaku kepadamu. Tapi kalau kamu kufur nikmat itu salah satunya mengaitkan nikmat itu kepada sesama makhluk, bukan kepada Allah, termasuk kepada diri sendiri. Oh, ini semua itu hasil usaha saya. Ini kecerdasan saya, ini skill, kemampuan saya, semua karya saya cermin dari intelektualitas saya. Itu kufur nikmat. Inna adzabi lasyadid. Ingat, azabku sangat pedih. Azab di mana? Dunia dan akhirat. Di dunia itu si kenikmatan akan diapain lagi? Dicabut, diambil lagi. Dan di akhirat dia diazab dengan azab yang pedih. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang sering disalahfahami oleh orang. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa-apa yang telah dimiliki oleh suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah apa yang dimilikinya menjadi azab. Apa yang dimiliki itu maknanya nikmat, bukan nasib. Jangan diartikan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri, seolah-olah tidak ada takdir Allah di sana. Enggak, itu keliru. Tidak ada makna nasib dalam ayat itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, ma biqaumin, apa-apa yang terdapat dalam suatu kaum itu maknanya nikmat. Innallaha, sesungguhnya la yughayyiru, tidak akan merubah ma nikmat biqaumin, yang Allah telah berikan kepada suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru, mereka merubah ma nikmat biangfusim, yang ada dalam diri mereka menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Dipertegas dengan Al-Quran dalam surah Al-Anfal, Allah menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرَ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat, disebut nikmat, lam yakumu ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah nikmat itu menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Dia kufur nikmat, tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah azza wa jalla, tapi sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, tidak mengaitkan nikmat itu kepada sang pemberi nikmat yaitu Allah Azza wa Jalla, tapi mengaitkan nikmat itu sebagai hasil murni, hasil ikhtiar, kemampuan, keahlian, skill dirinya. Enggak, itu kufur nikmat. Allah nanti cabut, Allah rubah nikmat itu menjadi apa? Menjadi azab. Berkata Syaikhul Al-Fauzan setelah mengutip hadis tadi dalam bab ini, beliau berkata, wa hadza haditsun 'adzimun fihi mu'tabar, fa innal ulayain jahada ni'matallah wa lam yansabaha ilaihi wa mana'a haqqallahi fi malihima, fa halla 'alaihima sukhtullah wa sulibat minhuma an-ni'mah, wal akhar i'tarafa bi ni'matillah wa nasabaha ilaihi wa adda haqqallahi fiha fastahaqqa ridha min Allah wa waffara Allahu ma lahu li qiyamihi bi syukrin ni'mah. Di dalam hadis yang agung ini ada pelajaran yang luar biasa, yaitu dua orang yang pertama, si buduk dan si botak, dua-duanya mengingkari nikmat Allah. Tidak mengaitkan nikmat itu kepada Allah. Mereka pun mencegah, menahan hak Allah di dalam hartanya. Pas ada orang yang butuh minta, harusnya kan dikasih. Ini tidak, dengan banyak alasan. Ngeles dia. Saya punya banyak kewajiban, belum ini, belum itu, dan seterusnya. Akhirnya tidak dikasih. Dia menahan hak Allah, hak orang lain di dalam hartanya. Apa akibatnya? Allah timpakan kepada mereka azab. Allah cabut kembali nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan Allah berikan kembali aib yang dahulu mereka miliki. Akibat kufur nikmat, dia kehilangan seluruh nikmat dan kembali kepada kemiskinan seperti semula. Itu baru di dunia. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wala adzabul akhirati ahza. Azab akhirat jauh lebih menghinakan. Adapun yang ketiga, si buta, dia mengakui nikmat Allah, mengaitkan nikmat itu benar-benar kepada Allah dan menunaikan hak Allah dalam hartanya. Dia tidak pelit. Diminta satu, saya minta satu ekor saja sebagai bekal saya di perjalanan. Mintanya sedikit, ditawarinya, silakan ambil berapa ekor saja, yang mana saja silakan, silakan. Itu kira-kira menyenangkan si peminta apa tidak? Iya. Aduh, ini orang baik. Saya minta sedikit ditawari banyak. Saya bisa enggak minta untuk ongkos ke rumah 10.000? Ini ada 1 juta, enggak apa, silakan. Bisi selain ongkos teh bisi mau shopping dulu, mau ke restoran dulu, beli baju untuk lebaran dulu, silakan, silakan. Sama dengan begitu ya. Senang apa enggak? Senang, bingit senang. Nah, maka apa yang terjadi? Fastahaqqa ridha min Allah. Orang ini berhak memperoleh ridha Allah. Wa waffarallahu malah. Allah tambah limpahkan nikmat hartanya liqiyamihi bisyukri nikmah, karena orang itu melaksanakan syukur terhadap nikmat. Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat pedih. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, yang beliau jelaskan dalam kitab Tariqul Hijratain, Tariqul Hijratain, kata beliau, aslu syukri huwal i'tirafu bi in'amil mun'im ala wajhil khudu' lahu wadh-dhulli wal mahabbah. فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ النِّعْمَةِ بَلْ كَانَ جَاهِلًا بِهَا لَمْ يَشْكُرْهَا وَمَنْ عَرَفَهَا وَلَمْ يَعْرِفْ الْمُنْعِمَ بِهَا لَمْ يَشْكُرْهَا أَيْضًا وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةِ وَالْمُنْعِمَ وَلَكِنْ جَهَدَهَا كَمَا يَجْهَدُ الْمُنْكِرُ النِّعْمَةِ وَالْمُنْعِمَ عَلَيْهِ بِهَا فَقَدْ كَفَرَهَا وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةَ وَالْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَلَمْ يَجْهَدْهَا وَلَكِنْ لَمْ يَخْضَعْ لَهُ وَلَمْ يُحِبْهُ وَيَرْضَ بِهِ عَنْهُ لَمْ يَشْكُرْهُ أَيْضًا وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرَفَ الْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَخَضَعَ لِلْمُنْعِمِ بِهَا وَأَحَبَّهُ وَرَضِيَ بِهِ وَعَنْهُ وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَبَّتِهِ وَطَاعَتِهِ فهذا هو الشاكر لها فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل الى المنعم ومحبته والخضوع له. Kata Imam Ibnu Qayyim, asal makna dari syukur adalah mengakui turunnya nikmat dari sang pemberi nikmat. Diakui ini dari Allah dalam bentuk khudu, tawadu, dan mahabbah. Dia tawadu, walaupun hartanya melimpah, dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak mengenal nikmat, bahkan dia bodoh, ini nikmat dari mana? Gitu ya, gak tahu dia. Berarti dia tidak mensyukurinya. Dia akui ini bukan nikmat Allah, ini murni skill saya, ini ikhtiar saya. Dia bodoh. Kalau Allah tidak memudahkan urusan dia, dia gak akan berhasil. Kalau Allah tidak memberikan skill, kemampuan dia, dia gak akan bisa. Semua Allah mudahkan, makanya dia dapat harta. Siapa yang tidak tahu hal itu, dia bodoh, berarti dia tidak bersyukur. Siapa yang mengetahui nikmat, ya, walam ya'rif al-mun'ima biha, tapi tidak mengetahui siapa pemberi nikmat, lam yasyukurha aidan, dia pun tidak bersyukur atas nikmat itu. Siapa yang mengetahui nikmat, mengetahui juga pemberi nikmat, tahu ini nikmat, tahu ini dari Allah Azza wa Jalla, lakin jahadaha, tapi dia mengingkarinya. Seperti orang yang mengingkari nikmat dan pemberi nikmat, berarti dia telah kufur nikmat. Dia tahu ini dari Allah. Dia tahu ini anugerah yang tidak diberikan ke sembarang orang. Tapi dia secara lisan dia akui, ini kecerdasan saya, ini keahlian saya, ini ikhtiar usaha saya, ini jihad saya, ini hasilnya. Allahnya tidak disebut. Maka dia berarti dianggap telah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa orang yang mengetahui nikmat, mengetahui pemberi nikmat dan mengakui, tidak menentang dan tidak mengingkari, tapi lam takhda lahu wa lam yuhibhu wa yarda bihi an wa anhu, tapi dia tidak tawadhu kepada Allah. Dia tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan sang pemberi, keinginan sang pemberi nikmat. Saya tahu ini dari Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi nikmat itu dia gunakan untuk bermaksiat. Dia tidak gunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Zakatnya tidak keluar, infak sedekahnya tidak. Kepada orang yang tidak memiliki nikmat seperti dia, seperti itu, maka orang ini pun dianggap tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang disebut bersyukur kepada nikmat Allah itu gimana? Ini yang terakhir. Wa man arafaha, siapa yang mengetahui nikmat itu. Wa arafal mun'ima biha, mengetahui sang pemberi nikmat. Wa aqarra biha, dan mengakuinya. Wa khada lil mun'imi min biha, dan dia tunduk patuh kepada sang pemberi nikmat. Dia cinta kepada Allah, ridha kepada Allah, wasta'malaha fi mahabbatihi wa ta'atihi, dan menggunakan nikmat itu di dalam perkara yang Allah cintai, dalam ketaatan kepada Allah. Hitung dulu, keluar enggak zakatnya? Sudah sampai nisab dan haul enggak? Udah, keluar zakatnya. Infak dan sedekah, ada yang butuh dikasih, ada masjid yang mau dibangun, dia sumbang, ada pesantren yang mau dia bangun, dia sumbang. Begitu. Allah cinta enggak kepada cara dia menggunakan harta itu? Ya, cinta. Maka orang ini fahadah wa syakirun laha. Orang ini telah bersyukur kepada nikmat seperti itu. Maka fala budda minasyukri min ilmil qalbi wa amalin yatba'ul ilma. Maka syukur itu harus ada tiga unsur di dalam syukur. Siapa yang tidak mengandung ketiga unsur ini di dalam amalan syukurnya, dia dianggap tidak bersyukur atau syukurnya salah. Pertama, amalan hati. Amalan hati tahu ini dari Allah dan meyakini ini dari Allah, itu hatinya. Bukan murni hasil ikhtiar pribadi kita atau skill individu kita, bukan. Betapa banyak orang yang berusaha, berjuang, berbisnis, dia pinter, dia berpengalaman, dia punya modal, tapi ternyata bangkrut. Ada yang seperti itu? Ada banyak. Kecerdasannya tidak bermanfaat, modalnya tidak bermanfaat, teamworknya tidak bermanfaat. Mungkin karena sistem yang menjegal mereka, mungkin karena ada perkara di luar dugaan perhitungan mereka, akhirnya gagal, bangkrut. Modalnya habis, keuntungan tidak ada, yang tersisa hutang. Ada yang begitu? Banyak. Ada orang yang modalnya cuma beberapa, tidak banyak, berawal dari apa namanya, dari modal kecil, dagang kecil, tiba-tiba menjadi meraksasa. Ada kisah kan, seseorang yang tadinya penjual minyak di Tangkung, minyak tanah, minyak, minyak ya, berubah menjadi dorong, berubah menjadi apa namanya, penyalur, tahu dari mana beli minyak, kemana menyalurkannya, akhirnya menjadi pengusaha, punya sekolah, punya SPBU, seperti itu di Bandung terkenal kan. Dari kecil Allah mudahkan, Allah berikan karunia kepada mereka ya. Ada orang yang punya pengalaman bisnis yang banyak, relasi yang banyak, kemampuan yang luar biasa, modal kuat, bangkrut. Siapa yang mengatur? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berhasil, kaitkan keberhasilan itu sebagai nikmat Allah. Jangan diakui, hebatkan saya, modal kecil, sekarang meraksasa. Itu disebut dengan sebutan kufur nikmat. Ya. Jadi orang yang bersyukur pertama hatinya meyakini ini dari Allah. Kedua lisannya bersyukur. Alhamdulillah ala hadhihi nikmah. Yang ketiga perbuatan. Dengan anggota badan. Bagaimana amal syukur yang dilakukan oleh anggota badan? Gunakan itu nikmat untuk ketaatan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau nikmat itu berupa harta, keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, salurkan. Itu tidak akan mengurangi harta, bahkan akan membuka lebih banyak keran-keran pintu rizki bagi kita. Seolah-olah seperti itu, ya. Jadi kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu, amalkan, ajarkan. Kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kekuasaan, pakai untuk beramar ma'ruf nahi munkar, tegakkan keadilan, berantas kemungkaran, bukan sebaliknya. Semua yang orang-orang yang adil, yang jujur diberantas, yang korup-korup diangkat, dilindungi, dan difasilitasi. Itu kufur nikmat. Allah akan cabut kembali nikmat itu. Allah azab di dunia sampai di akhirat nanti. Walhasil, bersyukur itu tidak cukup di hati, tidak cukup di lisan, tapi harus diaplikasikan oleh apa? Anggota badan. Ada aksi sosial, ada aksi amalan nyata yang dilakukan oleh anggota badan dalam hal bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat ilmu, diamalkan, diajarkan, didakwahkan. Mensyukuri nikmat harta, diinfakkan, disedekahkan, zakatnya dikeluarkan, dipakai untuk membantu orang yang lemah, dan seterusnya. Maka ketiga unsur dalam diri kita terlibat di dalam syukur. Hati kita meyakini, mengakui ini dari Allah, dan tidak ada yang bisa menjadi penyebab datangnya nikmat itu kepada diri kita kecuali Allah. Yang kedua, lisan kita berucap alhamdulillah. Dan yang ketiga, anggota badan kita pun beramal. Ini baru disebut dengan cara syukur yang benar. Allah akan tambah nikmat. Walhasil, salah satu di antara bentuk penyimpangan tauhid, tidak bersyukur kepada Allah Dan salah satu bentuk tidak bersyukur kepada Allah adalah mengaitkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwan, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan diajukan pertanyaan. Untuk sekarang khusus pertanyaan bagi hadirin, tidak lagi berinteraksi dengan TV dan Radio Roja karena tidak live disiarkan, nanti ada siaran delay.